Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan beberapa soal-soal yang tersisa dari pertemuan sebelumnya. Di sini ada pertanyaan. Saat kita sahur belum terdengar suara azan, tapi dari jadwal waktu sholat sudah memasuki waktu sholat subuh. Masih bolehkah kita makan sahur? Intinya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Ini intinya. Makan dan minumlah. Silahkan makan dan minum sampai jelas terbit fajar. Maka patokannya di sini terbit fajar, dan seharusnya al-muadzinun, tukang azan, sebagaimana dalam sebuah hadis, al-muadzinun umana, tukang azan atau yang berazan ini umana, yaitu orang yang terpercaya dalam menunaikan azannya di waktu yang memang sudah seharusnya dia berazan karena sudah masuk waktu. Namun intinya tinggal diperhatikan saja, kalau memang jadwal waktu sholat tersebut akurat, maka berarti sudah masuk waktu sholat subuh atau sudah masuk waktu subuh. Maka jangan makan sahur. Kecuali sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Mukbil, ketika seorang sedang berpuasa atau sedang sahur, kemudian di tengah sahurnya dia mendengar suara azan, kalau azannya ini memang tepat waktu, ya, maka apa yang ada di mulut diselesaikan. Apa yang ini makanan ya, makanan. Beda dengan minuman nanti. Apa yang ada di mulut dihabiskan, namun jangan dia mengambil suapan lagi dari tangannya. Kalau terkait minuman, maka sebagaimana hadis Abu Hurairah mauquf, namun disebutkan oleh para atau sebagian ulama hadis ini memiliki hukum marfu, artinya sama seperti hadis dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dari sisi hukum, bahwa ketika seorang sedang minum, maka silahkan dia menyelesaikan apa yang ada di dalam genggaman tangannya. Ini kalau kaitannya dengan minum. Nah, apa hukum mencium tangan orang tua atau istri mencium tangan suami? Tidak ada masalah insyaallah. Dari sisi syar'i tidak ada masalah. Insyaallah seperti itu. Telah banyak fatwa dari para ulama terkait hal ini. Bahkan sejak zaman dahulu. Puasa tapi tidak menjalankan sholat wajib, bagaimana hukumnya? Kita waktu itu kalau tidak salah sudah pernah kita bahas tentang permasalahan hukum meninggalkan sholat. ada rinciannya. Yang pasti para sahabat la yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufur illa salah. Tidak melihat suatu amalan yang apabila ditinggalkan pelakunya itu kafir kecuali salat. Ini ijma' para sahabat. Sehingga yang rajih orang yang meninggalkan salat ini kafir. Namun yang meninggalkan yang bagaimana pembahasan panjang. Pembahasan panjang. Intinya orang yang meninggalkan salat dikatakan kafir. Banyak khilaf. Ya, tapi wallah alam bisawab, yaitu ketika orang meninggalkan sholat secara mutlak menyeluruh. Nah, kalau yang seperti ini ya tidak berguna puasanya. Ketika tiangnya agama dia sudah tinggalkan, maka puasanya ya sudah tidak berguna, tidak bermanfaat. Apalagi kalau emang sholatnya ditinggalkan secara mutlak. Maka kafir dia. Bukan hanya puasa, namun hal-hal yang lainnya dia sudah dianggap sebagai orang kafir. Nah. Maka bagaimana hukumnya? Ya sudah sama bagaimana orang kafir menjalankan puasa, zakat, dan yang lainnya. Adapun kalau meninggalkan salatnya tidak secara mutlak, ya ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Mungkin artinya sah. Puasanya sah, sekedar sahnya saja, namun sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, rubba sha'imin hazzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Bisa jadi seorang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Pahala tidak didapat dan yang lainnya. Karena puasa itu disyariatkan, diwajibkan bagi kita agar kita bertakwa. Ini bukannya bertakwa malah meninggalkan sholat walaupun tidak secara penuh. Walaupun permasalahan sholat ini sebagian ulama mengatakan satu saja ditinggalkan secara sengaja maka ini sudah keluar dari keislaman. Yustatab, dimintai taubatnya. Seperti itu. Kalau tidak mau bertaubat oleh penguasa penggal, oleh pemerintah yang sah, pemerintah setempat penggal. Nah, al-muhim puasa tidak menjalankan salat wajib. Ini merupakan keliruan yang besar. Rogiman fu'abdin dakhala ramadhan falam yukfar lah. Aukamakal, Mustafa alaihi salatu wassalam. Jibril berdoa, celaka orang yang masuk Ramadan tapi tidak diampuni, dan diaminkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Nah. Insyaallah ana berniat iktikaf 10 hari terakhir Ramadan. Qadarullah, anak kebagian jadwal antar santri ke masjid lainnya untuk jadi imam tarawih. Keadaan ini apakah akan memotong iktikaf tersebut? Oh, ini berarti wali santri ini. Atau pengajar, atau... Intinya na'am. Kalau niatnya 10 hari terakhir penuh, kemudian keluar karena ngantar santri untuk menjadi imam di masjid lain, ya ini yang motong iktikaf. Lantas bagaimana? Ya yasta'in bi ikhwanihi, coba minta tolong kepada yang lainnya. Nah, untuk ketika jadwalnya tersebut meminta mengantar santri tersebut. Tapi kalau puasa niatnya tidak penuh, nah enggak ada masalah. Ketika hari tersebut dia niatkan tidak beriktikaf atau pada malam tersebut misalnya. Bagaimana cara membayar fidyah? Fidyah itu dibayar untuk menggantikan puasa yang dia tinggalkan pada hari tersebut. Ketika ada seorang tua yang memang sudah tidak mampu untuk berpuasa karena usianya, yang memang sudah sangat tua, memiliki penyakit, atau tidak sangat tua namun memang memiliki penyakit berbahaya yang dia tidak bisa berpuasa, maka jangan di awal puasa dia memborong langsung 30 fidyah misalnya, atau 29 fidyah, 29 bungkus nasi. Jangan. Ini sama saja orang berpuasa sebelum waktunya. Bagaimana orang berpuasa sebelum waktunya? Ya, ibadah pada waktunya, kalau ditunaikan sebelum waktunya, ya tidak sah ibadah tersebut. Maka sama dengan fidyah. Ima di hari tersebut dia berbuka, kemudian malamnya memberi fidyah satu orang miskin, atau menunggu di akhir Ramadan, dia membayar fidyah sejumlah hari yang sudah dia lewati dalam kondisi tidak berpuasa. Nah, itu fidyah ditunaikannya, caranya seperti itu. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin dan yang lainnya. Ini kalau dari sisi waktu. Kalau dari sisi tata cara, ya sudah, fidyah. Kalau makanan yang sudah matang berarti sebagaimana makanan yang dia makan sehari-hari. Kalau mentah berapa? Akhirnya. Ini pekan lalu kan sudah kita bahas ya. Kalau mentah berarti beras saja. 1 kilo 2 on. Hah? Setengah dari zakat fitrah. Nah, setengah sok. Ya. Kalau mentah berarti setengah sok. Kalau yang 3 kilo ya 1,5. Yang 2,5 ya 1,25. Nah, ini terkait fidyah. Wanita hamil atau menyusui jika tidak puasa Ramadan, apakah mengqadha atau bayar fidyah? Ini juga sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Mengqadha atau bayar fidyah? Abu Yasir, wanita hamil atau menyusui, yang rajih, apakah dia mengqadha atau bayar fidyah? Hah? Mengqadha. Hamil, dia gak mampu berpuasa, setelah hamil menyusui, tahun berikutnya masih menyusui, Ramadan berikutnya, terus hamil lagi misalnya, gak mampu berpuasa, menyusui lagi, mengqadha. Hah? Antum pekan lalu hadir? Oh gak hadir? Tapi kan punya saudara-saudara yang lainnya yang bisa ditanya. Sudah tanya materi yang pekan lalu. Kan Umar bin Khattab sama sahabat Ansar kan bergantian. Hadir sekarang, besok gak hadir, sahabat yang satunya. Tapi tanya apa pelajaran tahun lalu. Ya sudah, berarti gimana dong? Baik. Nah, lihat kondisi orangnya. Gimana kondisi orangnya, bagaimana sehingga hukumnya bagaimana? Oh gitu. Nah, ahsan tabarakallahu fik. Intinya hukum asalnya tetap membayar qadha. Namun kalau memang kondisi tidak memungkinkan dia membayar qadha karena semakin banyaknya tanggungan puasa, maka dia teranggap sebagai orang yang tidak mampu berpuasa, maka cukup dia membayar fidyah. Wallahu a'lam bishawab. Ini pertanyaannya, sebetulnya memang artinya sangat memungkinkan terjadi, namun agak vulgar. Dibaca enggak, Salman? Hah? Ya sudah. Baik. Pertanyaannya, apa nih ya? Bolehkah seorang suami mencium atau mengemut payudara istri saat puasa? Boleh. Intinya itu bukan pembatal puasa. Kalau memang tidak ada ASI. Kalau ada ASI-nya ya hati-hati. Kecuali dengan itu akhirnya membuat keluar mani, maka dilarang. Nah. Baik. Pertanyaan berikutnya. Berapakah usia maksimal seorang anak bisa diberi susu untuk jadi anak persusuan? Karena ada di kampung istri ana memberi susu kepada anak yang sudah balig dengan alasan agar ada laki-laki mahram di rumahnya karena suami umat itu sudah tidak ada. Mohon pencerahannya. Yang pertama, berapa usia maksimal seorang anak? Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, innamal innamar radha'atu minal maja'ah. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasalam, innamar radha'a minal maja'ah. Persusuan itu yang di situ dia teranggap jadi mahram itu minal maja'ah. Karena dari rasa lapar. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah anak yang di situ menjadi anak persusuan ketika memang dia disusui pada masa penyusuan. Yang di mana air susu pada masa penyusuan tersebut menjadi makanan utama. Ya. Dan ini berlaku ketika anak sebelum difitom, di apa? Apa namanya? Disapih. Nah. Ya. Ini masanya 2 tahun. Seperti itu. Sehingga sebelum masa 2 tahun itulah seorang anak bisa menjadi anak persusuan. Tentunya dengan syarat sebelumnya memang dia tidak ada makanan pokok. Tidak ada yang dia makan. Artinya begini. Selama 2 tahun, dia makan utamanya ASI. Namun dia sudah makan pisang, bubur, dan yang lain-lainnya. Nah, ini tidak ada masalah. Ini tetap bisa menjadi anak susuan. Selama tetap masih makanan utamanya ASI. Nah, adapun ketika ASI-nya sudah dihentikan, ya berarti selesai anak itu. Ketika selesai ASI dihentikan, dia sudah beralih makanan pokoknya pada makanan lain, ya nggak bisa, walaupun belum berumur 2 tahun. Nah, sehingga itu batasannya. Ini di kampung, ini gimana ini? Istri ana memberi susu kepada anak yang sudah balig dengan alasan agar ada laki-laki mahram di rumahnya karena suami ummahat itu sudah tidak ada. Siapa ini ummahatnya? Kali ini istri ana memberi susu kepada anak yang sudah balig. Alasannya agar ada laki-laki mahram di rumahnya karena suami ummahat itu sudah tidak ada. Istri ana, tapi suami ummah tersebut tidak ada. Nah, ini istri ana. Gimana sih? Tapi suami umat itu sudah tidak ada. Nah, ini. Hah? Bentar, coba. Di kampung, istri Ana memberi susu kepada anak yang sudah balik. Di kampung istri, Ana memberi susu, gitu. Di kampung istri Ana, gitu ya. Tapi coba tanya, kalau memang komanya di situ, kita baca bersama. Di kampung istri Ana memberi susu kepada anak yang sudah balig. Gitu? Hah? Ya sudahlah, intinya berarti gini deh, ada ummahat istrinya apa suaminya sudah meninggal gitu. Terus memberi susu kepada anak yang sudah balig biar ada mahram. Kan gitu. Dengan alasan agar ada laki-laki mahram di rumahnya. Ya kenapa enggak nikah lagi? Kalau butuh mahram, butuh ada yang mengayomi, ya nikah lagi lah. Bukan suatu aib kan seorang janda menikah lagi dengan seorang laki-laki. Kan seperti itu. Ya. Enggak bisa seperti ini. Sudah balik, dikasih susu, enggak. Nikah lagi saja. Banyak insya Allah ikhwan yang baik. Apa pengertian iftar jama'i? Apa bedanya dengan Ana mengundang para tetangga dan saudara untuk buka puasa di rumah Ana? Apakah para salaf melakukannya? Iftar jama'i, namanya jama'i, bersama-sama. Itu pengertian iftar jama'i. Apa bedanya Ana mengundang para tetangga dan saudara untuk buka puasa di rumah Ana? Ya enggak ada bedanya. Ini maksudnya bagaimana ini? Apakah para salaf melakukannya? Iya. Tapi intinya begini. Buka puasa bersama yang dahulu salaf tidak melakukannya, itu kalau buka puasa bersamanya itu karena sekedar pingin ngumpul. Pingin buka puasa bersama-sama saja. Masing-masing bawa makanan dari rumah, masing-masing beli sendiri, buka bareng-bareng, misalnya seperti itu. Nah ini memang, bahkan sebagian ulama menyebutkan ini bid'ah. Nah, tapi kalau buka puasa bersama satu orang ingin memberi buka puasa saudaranya yang lain, ya, uang dari dia, makanan dari dia, ya, dia mengundang saudaranya yang lain, ini bagus. Manfaat tarasa iman falahu ajrusyamihi. Nah, manfaat tarasa iman. Barang siapa yang memberi makan iftar orang yang berpuasa, dia mendapat pahala seperti orang berpuasa tersebut. Ini bagus. Nah, sehingga kalau memang buka puasa bersamanya itu dia yang mengundang, dia yang memberikan makanan puasanya, atau seseorang memberikan makanan puasa buat kaum muslimin atau saudara-saudara yang lain, ini enggak ada masalah. Nah. Yang dipermasalahkan itu ketika niatnya sekedar pengin bersama-sama. Masing-masing bawa makanan, masing-masing beli sendiri, kemudian kumpul di suatu tempat, nah ini. Jadi seperti itu. Apa hukum i'tikaf di masjid? Selain Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Apakah benar i'tikaf yang sah hanya di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram? Nah, ada hadisnya. Namun hadisnya ini diperselisihkan oleh para ulama tentang pemahamannya. Nah, La i'tikaf illa fi thalatha aw fi na'am al-masajid ats-thalatha aw kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Sebagian ulama mengatakan i'tikaf itu hanya di tiga masjid, di antaranya Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Namun yang rajih i'tikaf itu di masjid mana saja, bukan hanya di Masjid An-Nabawi atau Masjidil Haram ataupun Masjidil Aqsa. Di masjid-masjid yang lain boleh. Dalilnya apa? Keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa antum aqifuna fil masajid." Dalam kondisi kalian beriktikaf di masjid. Lantas bagaimana dengan hadis yang dilai iktikaf ila salat tersebut? Tidak ada iktikaf kecuali di tiga masjid. Dijawab bahwa hadis ini menunjukkan tidak ada iktikaf yang paling sempurna. Bukan tidak ada iktikaf sahnya atau tidaknya. Namun iktikaf yang paling sempurna itu tidak ada kecuali di tiga masjid tersebut. Nah, dan ini pendapat yang rajih. Artinya boleh beriktikaf di masjid-masjid yang lainnya selain Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi. Bagaimana hukum berbekam di siang hari pada bulan Ramadan? Ar-Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, "Aftara al-hajimu wal mahjum." Orang yang al-hajim wal mahjum, membekam dan yang dibekam, itu sudah berbuka dia. Namun di situ ada hadis lain yang menyebutkan bahwa Rasulullah berbekam di ketika di bulan Ramadan. Sehingga Allahu a'lam bissawab, sebagian ulama mengatakan berbekam ini membatalkan puasa berdasarkan hadis yang tadi, aftara al-hajimu wal mahjum. Namun yang rajih, selama dia kuat, ya, maka puasanya tetap sah. Nah, kecuali dia khawatir dengan berbekam tersebut membuat dia lemas, akhirnya dia tidak bisa berbuka, tidak bisa melanjutkan puasanya, maka ini yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, namun dan memang perselisihannya kuat, ya, kita dalam hal-hal seperti ini jangan bermudah-mudahan. Khurujan minal khilaf, agar keluar dari khilaf. Sudahlah berbekamnya dilakukan di malam hari saja. Seperti itu. Selama masih bisa ditunda, jangan di siang hari Ramadan. Bagaimana hukumnya buka bersama tapi terdapat ikhtilat? Ikhtilat campur laki perempuan. Kalau seperti ini maksud ikhtilat, ya jangan. Haram. Buka nah, bersama-sama laki perempuan, jangan. Nah, bagaimana hukumnya mimpi basah di siang hari bulan Ramadan? Apakah puasanya batal? Kalau betul mimpi basah, basahnya ini karena mimpi, kalau betul maka puasanya tetap sah. Nah, karena keluarnya bukan kesengajaan dari perbuatan dia. Nah, apakah sering mimpi basah tanda-tanda harus segera menikah? Mimpi basah ini masa sering terjadi? Ah, Dokter Rudi, ada Dokter Rudi di sini? Ah, al-muhim nikah itu enggak usah nunggu sering-sering mimpi basah. Kalau memang mampu, sudah memiliki ba'ah, ya ma'syarah syabab, man istata'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj. Faman lam yastati' fa'alaikum disiyam fa'innahu lahu ijab. Nah, wahai para pemuda, kalau kalian sudah memiliki ba'ah, apa itu ba'ah? Ba'ah itu kemampuan untuk melakukan nikah dari sisi kemampuan berhubungan ataupun dari sisi kemampuan nafkah. Walaupun nafkah ini sangat relatif kemampuan ini. Ya. Nah. Enggak ada standar tertentu. Rasulullah 3 bulan tidak makan apa-apa kecuali kurma dan air putih. Nah. Sehingga urusan nafkah ini sangat relatif. Namun ketika sudah mampu, sudah menikah. Seperti itu. Enggak usah menunggu sering-sering mimpi basah. Khawatirnya ntar lanjut yang lainnya. Nah ini sudah juga. Apakah orang yang hamil boleh membatalkan puasanya jika tidak kuat? Sangat boleh. Bagaimana cara membayar puasanya dengan fidyah atau dengan berpuasa? Sudah dijawab. Ustaz, poligami itu kan sunnah. Insya Allah saya mampu untuk poligami, tapi gitu. Tapinya titik. Istri masih belum menerima kalau saya nikah lagi. Kadang suka ngambek. Padahal sudah lama ngaji. Apakah itu tanda lemahnya iman seorang wanita? Bisa jadi. Nah, yang kalau belum menerima syariat, nah ini bahaya. Tapi kalau sekedar marah, ya gak apa-apa, biasa aja. Wajar perempuan kadang dengar suaminya mau poligami, marah. Nah, ngambek juga gak apa-apa, gak ada masalah. Normal. Yang penting mau tanda tangan. Selesai, gak ada masalah ngambek, wajar wanita. Tapi dia sudah menerima, sudah syariat. Ngambek, marah, tinggal nanti dijelaskan baik-baik. Nah, tapi ini poligami, beneran poligami nih. Poligami itu punya ilmu loh ya. Jangan ngasal poligami. Ini ya, ini akhirnya sebagian ummahat trauma. Gara-gara sebagian ikhwan melakukan poligami ngawur. Gak ada ilmu, gak belajar. Mana belajar? Nah, nikah saja harus ada ilmunya. Apalagi nikah dua. Nikah satu aja harus ada ilmunya. Apalagi nikah dua, tiga, dan empat. Ngandalkan ilmu poligami hanya dari medsos. Memang mau nikah sama perempuan medsos gimana? Ini yang mau dinikah ini manusia ini. Perempuan akhwat yang butuh untuk... Nah ini, akhirnya yang terjadi, ya terjadilah apa yang terjadi. Nah, jangan niat poligami karena panas. Nah, yang lainnya berpoligami. Dengar isu, ada ustaz mau poligami. Isu, walaupun. Udah panas, pingin. Nah ini jangan seperti ini. Ya. Poligami itu sesuatu yang disyariatkan para nabi, banyak yang berpoligami, Ibrahim, Sulaiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang baguslah berpoligami. Belajar dulu, ilmunya dimantapkan dulu. Nah. Ya ini akhirnya mencoreng keindahan syariat poligami. Akhirnya sebagian trauma, sebagian ketakutan para ummahat. Insyaallah saya di sini sebutkan, insyaallah saya mampu untuk poligami. Mampu apanya? Mampu itu juga harus berdasarkan ilmu ini. Kalau yang mau poligami harus berilmu dulu. Nah, sudah berilmu, sudah paham, ya mampu, bismillah. Kita dukung. Nah, dan tawakal gitu loh. Jadi itu betul-betul jadi laki-laki. Jangan yang dibayangkan hanya yang indah-indah saja. Poligami setelah itu seolah-olah tidak poligami. Nah ini khata'. kekeliruan. Ya. Al-muhim la tafrid wa la ifrat. Afan Ustaz, curhat. Enggak, ana hanya menerima pertanyaan, enggak menerima curhat. Nah, intinya di sini sampai saat ini belum bisa manajemen menabung. Karena setiap ada rencana nabung yang muncul adalah tumbuhnya sifat pelit. Kalau ada ajakan ta'awun terasa berat. Kalau ada teman lain membutuhkan ta'awun terasa berat. Namun justru dengan tidak menabung akan terasa mudah melepaskan finansial. Masa tiap bulan kehabisan uang. Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan afdhalus shadaqah itu yang keluar dari rajulun syahih. Nah. Maka di sini dibutuhkannya keikhlasan. Banyak-banyak berharap dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rajulun syahih itu rajulun yang pelit, berat mau melepaskan uangnya. Ya. Ini afdal sadaqah. Ketika semakin ujiannya semakin berat, suatu amalan ujiannya semakin besar, di situ letak pahalanya juga semakin tinggi. Nah. Tapi mau pelit, kenapa sih kok pelit? Loh, uang juga bukan dari dia. Jangan merasa uang yang ada itu dari dia sebagaimana Qarun dia merasa uang itu dari. Nah. Ini hartanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika agama Allah membutuhkannya, pahamilah. Nah, uang itu bukan dari kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kekayaan kita semata. Seperti itu. Maka kan Rasulullah menegur nih, ada dua orang bersaudara. Yang satunya tafaqquh fiddin. Menuntut ilmu, belajar. Akhirnya yang satunya yashtaki ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhahu. Mengeluhkan tentang saudaranya ini. Ya Rasulullah, ini saudara ana ini belajar apa seperti itu. Ana yang kerja, ana yang punya uang yang dapat. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'allaka turzaqu bi. Jadi kamu itu dikasih rezeki karena sebab keberadaan saudaramu. Nah, jangan merasa, jangan. Nah. Barakallahu fikum. Jika kita memiliki hutang puasa di Ramadan yang lalu, kemudian di bulan Ramadan sekarang, qadha' puasa yang telah lalu belum selesai. Apa kita wajib mengqadha' kekurangannya di bulan-bulan berikutnya? Setelah selesai Ramadan sekarang. Ini kenapa kok bisa sampai enggak selesai? Nah, kan dari sekitar 360 hari, ada waktu 330-an hari dia bisa untuk mengkodok. Tinggal dilihat ini kenapa ini kok tidak selesai. Kalau karena uzur, sakit dan yang lainnya, ya sudah. Maka bayar ketika Ramadan yang sekarang, bayar kekurangannya. Namun kalau dia karena sengaja bermudah-mudahan, ini dosa besar. Seperti itu. Nah. Intinya dilihat kenapa kok dia belum selesai mengkodok. Yang pasti orang belum selesai itu ya sudah memiliki tanggungan untuk terus mengqadha walaupun masuk bulan Ramadan tahun berikutnya. Nah. Ketika mudik terkadang dalam satu kendaraan atau gerbong kereta bercampur baur dengan lawan jenis yang sulit dihindari. Bagaimana hukumnya? Sementara belum mampu beli kendaraan pribadi. Dan kalau kredit haram. Enggak, kredit enggak haram. Yang haram itu kalau kredit dengan syarat-syarat riba. Kalau kreditnya enggak ada syarat-syarat ribanya, enggak haram. Al-muhim sudah. Ya sudahlah, bertakwa semampunya. Kalau memang butuh untuk berpergian, ya, bertakwa semampunya. Kalau memang di situ dia duduk sebelah dengan perempuan, bilang baik-baik, lobi perempuan yang lain untuk tukar tempat duduk agar dia bisa duduk dengan laki-laki. Kalau tidak ada, ya berdiri. Kalau memang enggak sakit atau yang lainnya, atau cari tempat yang lain. Yang pasti enggak boleh artinya bercampur baur, terkhusus duduk bersebelahan, apalagi sampai berdempetan, menyentuh, sudah. Nah, ya, makanya juga terkadang, ya, anulah, bersiasatlah, misalnya cari teman, ya. Nah, jangan safar sendirian. Atau kalau dia punya uang lebih, beli bangku dua. Ya kan? Sehingga dia beli bangku, dia duduk sendiri. Sebelahnya kosong, juga atas nama dia. Seperti itu. Double, beli double. Kan yang gak mampu cuma beli mobil. Kalau beli tiket dua. Seperti itu. Al-muhim, perkara yang haram kita harus hindari semaksimal mungkin. Wajib kita hindari. Seperti itu. Nah, bersiasatlah intinya. Jangan sendirian. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusafira rajulun wahdahu. Rasulullah melarang seorang untuk safar sendirian. Asyaitan ma'al wahid. Asyaitan ma'al wahid. Syaitan itu bersama orang yang sendirian. Bisa makna sendirian ini wujudnya orang safar sendirian atau sendirian tanpa ada orang yang dia kenal. Nah, ya, dia betul dalam satu kendaraan banyak orang, namun dia bersendirian karena yang lainnya tidak ada yang dia kenal. Akhirnya, ketika takwa itu berkurang, iman itu berkurang, rasa malu berkurang, ya sudah dia cenderung bermudah-mudahan melanggar syariat. Tapi kalau ada satu orang temannya yang dia kenal, saudaranya yang dia kenal, lebih terjaga agamanya dia. Nah, sehingga ya tolong disiasati. Seperti itu. Berdosakah jika seseorang yang sedang membutuhkan taun berupa uang namun tidak dibantu orang tersebut padahal Islam memerintahkan untuk membantu sesama saudaranya seakidah baik lapang atau sempit dan dia hampir memutuskan meminjam uang ke bank padahal orang tersebut tidak bermudah-mudahan dalam meminjam uang memang kondisi saat itu sangat membutuhkan. Sebutkan oleh para ulama, adapun masalah riba pinjam uang ke bank tidak ada ceritanya darurat sehingga boleh pinjam uang ke bank. Ini yang pertama. Yang kedua, ya ikhwan, sandarkan kita, urusan kita, perkara kita itu hanya kepada Allah yang beri Allah. Jangan hati kita ini bersandar kepada makhluk. Nah, ya. Yahsabuhumul jahilu aghnia minat ta'affuf. Ini cirinya para sahabat. Nah, orang yang jahil itu mengiranya dia ini kaya, para sahabat ini kaya. Minat ta'affuf. Ta'affuf, dia enggak mau minta-minta. Nah. Ya. Sehingga jangan mengandalkan kepada saudaranya. andalkan seluruh perkaranya dia itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memberi alhamdulillah rezeki, jangan ditolak. Nah. Ada yang memberi, ada yang memberi hadiah, bersedekah, alhamdulillah. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ini sandarkan hanya kepada Allah, Zat yang Maha Kaya. Nah, ini kalau akhirnya kita mengandalkan kepada makhluk yang lemah, nah ini seperti ini. Nah, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang bergantungnya kepada sesuatu, maka Allah akan serahkan kepada sesuatu tersebut. Nah, ketika sesuatu tersebut adalah Allah Zat yang Maha Kaya, yang Maha, ya sudah. Bagaimana urusan ketika kita, ketika Allah yang akan menjamin urusan kita. Namun ketika kita bergantungnya kepada sesuatu bukan selain Allah, nah, maka nasihat ana, jangan kita menggantungkan kepada makhluk. Namun kita sebagai orang yang hidup bersama saudara yang lainnya, kita yang misalnya memiliki kelebihan lapangan, ya diharapkan untuk bisa peduli dengan saudaranya, ya, untuk bisa bertaun. Namun kita sebagai orang yang butuh, jangan sekali-sekali kita menyandarkan perkara kita kepada makhluk. Seperti itu. Barakallahu fikum. Berdoa, minta kepada Allah. Nah, ini dikemanakan Allah gitu loh. Memang Allah itu enggak bisa apa mengabulkan doanya kalau jujur berdoa, merengek-rengek, menangis kepada Allah. Kita bertakwa. Hah? Ya Allah enggak membantu seperti itu. Ya yaitu Allah dengan segala sifat-sifatnya dan nama-namanya yang maha sempurna, maha bagus. Sudah lepas kepada hambanya yang berbuat baik, yang bertakwa, yang meminta kepadanya. Sementara Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hamba-hambaku menanyakan kepada engkau Muhammad, wahai Muhammad, tentang aku, maka katakan aku ini dekat. Aku akan menjawab permohonan orang yang berdoa. Namun syaratnya fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Syaratnya ya terima seruanku, perintahku. Nah, betul-betul bertakwa. Wal yu'minu bi, beriman kepadaku betul-betul dengan keimanan yang benar. La'allahum yarshudun. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ketika Rabb kalian berkata, berdoalah kepadaku. Nah, sehingga barakallahu fikum ya ikhwana sihat ana. Ya, jangan kita mengandalkan makhluk. Namun kita kepada ketika melihat saudara kita, ya, memang dia layak untuk dibantu. Nah, memang dia layak untuk dibantu. Kita harus bantu. Nah, tapi kita sebagai orang yang kesusahan. Nah, jangan kemudian kita meminta-minta ta'afuf ya ikhwan. Ini jiwa ta'afuf ini perkara yang luar biasa. Nah. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini para sahabat. Padahal Anshar ini juga khasasah, butuh mereka. Tapi ketika ada sesuatu mendahulukan untuk saudara yang Muhajirin. Coba lihat. Walau kana bihim khasasah, mereka ditimpa khasasah. Timpa kesulitan juga. Nah, bukan hanya ta'afuf, sudah kesulitan, lihat saudara. Ini padahal dia butuh. Sehingga la tafrid wa la ifrat. Kita sebagai orang yang mengetahui saudara kita butuh, kita bantu. Kita sebagai orang yang kesusahan, minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Barakallahu fikum. Bagaimana hukumnya perceraian di saat Ramadan? Ya enggak ada hubungannya. Ya, tinggal dilihat perceraiannya karena apa, sebabnya, mengapa, kalau memang sudah layak untuk diceraikan atau tidak. Namun intinya hukum-hukum perceraian tidak ada hubungannya dengan Ramadan. Ketika jatuh talak, ya sudah. Walaupun di Ramadan atau tidak, ya sama saja. Seperti itu. Nah. Barakallahu fikum. apa keutamaan atau makna dari hari raya Idul Fitr? Keutamaannya ya jelas ini hari rayanya kaum muslimin. Nah, Idul Fitr maknanya fitr itu kembali berbuka. Ketika Ramadan dilarang untuk bermakan, minum dan yang lainnya dari pembatal-pembatal puasa di siang hari, maka Idul Fitr di situ kembali berbuka di siang hari. Nah, keutamaannya sudah di situ hari rayanya kaum muslimin, silakan untuk bersenang-senang, yang penting tidak ada pelanggaran syar'i. Apakah boleh ada perayaan khusus pada hari raya Idul Fitr? Dan memang di situ kita merayakan, maksudnya gimana ini perayaan khusus? Apa misalnya? Namun intinya di hari raya Idul Fitr itulah memang kita dipersilahkan untuk merayakan, seperti itu. Nah, entah saling berziarah, mendatangi saudara-saudaranya, memberi apalah, silakan, seperti itu. Permainan-permainan, nah, cara melaksanakan merayakan Idul Fitr yang sesuai dengan sunnah yang dilakukan Rasul dan para sahabatnya. Nah, tapi sebagian sahabat atau salaf dahulu menangis ketika Idul Fitr karena berpisah dengan Ramadan. Tolong anak-anaknya ya Umahat. Ini tentang wanita hamil dan menyusui, tadi sudah kita jawab. Nah, mengqadha ataupun berfidyah. Apakah betul ada sunnahnya minum air rendaman kurma saat berbuka dan sahur? Setahu anak tidak ada. Sunnahnya berbuka dengan rutabat. Fa'in lam yakun fabit tamarat, fa'in lam yakun fahassa hasawat. Nah, dengan rutab kalau enggak ada, dengan kurma kalau tidak ada, hassa hasawat, meneguk air, seperti itu. Adapun dengan air rendaman kurma, ana tidak mengetahui ini ada hadisnya. Allahu a'lam. Bila kita sudah melaksanakan salat tarawih di masjid, bolehkah melakukan salat tarawih kembali di rumah bersama istri? Gak ada masalah salat tarawih selesai, kemudian dia mau salat tarawih lagi nanti malamnya bersama istri atau yang lainnya. Yang penting jangan, kalau tadi sudah witir, maka jangan witir lagi. Nah, tolong anak-anaknya ya. Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, la witran fil lailah, tidak ada dua witir dalam satu malam. Adapun salat dua rakaat yang lainnya mau berapa saja, enggak ada masalah insyaallah. Nah, walaupun sebagian mengatakan bid'ah lebih dari 11 atau 13, namun yang rajih bukan bid'ah dan boleh karena para sahabat melakukannya. Sebagian sahabat datang riwayat yang sahih dari mereka, ada yang melakukan 39 rakaat, ada yang 23, ada yang 21, ada yang 37 rakaat. Sehingga boleh. Yang penting witirnya tidak dua kali. Apakah masih diperbolehkan puasa di saat seorang safar? Apa harus berbuka? Boleh berpuasa. Di situ ada sebuah hadis, laisa minal bir asyamu fis safar. Bukan termasuk dari kebaikan ketika seorang melakukan puasa dalam keadaan safar. Hadis ini sahih. Namun kita harus mengetahui asbabul wurudnya. bukan merupakan kebaikan ketika seorang berpuasa. Rasulullah mengucapkan ini ketika melihat ada seorang ketika safar sampai dipayungi, diteduhi oleh saudara-saudaranya yang lain, keletihan, kepayahan yang sangat, sudah tidak mampu untuk berpuasa kecuali dengan memaksakan diri. Ya. Maka kondisi seperti ini, orang yang safar dalam keadaan dia letih, sangat payah, ini terlarang dia untuk puasa. Laisa minal bir asyamu fis safar. Nah, namun apabila tidak ada rasa letih, artinya biasa, ya letih-letih sedikit jelas ada, namun tidak memberatkan sekali. Maka silakan, dahulu para sahabat safar bersama Rasulullah SAW yang bersafar, yang berpuasa tidak mencela yang berbuka, yang berbuka tidak mencela yang berpuasa. Itu apabila dalam kondisi normal biasa. Nah, lah, manakah yang lebih diutamakan, membaca Al-Quran dengan tartil namun sedikit hatam, atau membaca cepat agar banyak hatam di bulan Ramadan? Lah, patokannya bukan banyak-banyakan hatam, namun patokannya adalah bagaimana dia membaca Al-Quran, dengan itu keimanan dia bertambah. Bagaimana dia berusaha membaca Al-Quran, dengan itu dia semakin paham makna-makna ayat Al-Quran, semakin bertadabur dan yang lainnya. Ini patokannya. Nah, bukan semakin banyak menghatamkan Al-Quran. Ya. Semakin banyak dan semakin dia bisa bertadabur dan semakin dia bisa paham, ini semakin bagus. Namun banyak-banyakan hatam, lah Al-Quran fungsinya bukan sekedar dibaca. Ya. Tapi dipahami, diamalkan agar keimanan kita bertambah. Makanya bulan Ramadan kan, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah. Maksud larangan jual beli dengan dua harga itu bagaimana? Orang melakukan jual beli dengan dua harga tanpa ditentukan. Ketika sudah akad itu tidak ada kepastian ini mau harga yang ini atau harga yang demikian. Contohnya, kalau kredit dengan kredit 10 kali, maka 40 ribu 10 kali berarti 400 ribu. Ya. Kalau cash, ya sudah silakan harganya 250 ribu. Bagaimana? Sepakat? Ya, sepakat. Ini terlarang. Belum ditentukan nih mau cash apa mau kredit. Mau harga yang ini apa yang itu. Nah, ya. Ini yang terlarang. Adapun penawaran kredit sekian, cash sekian, ambil yang mana? Oh, ambil yang kredit. Sepakat, akad, iya. Qabil tu. Bukan nikah, haha. Ya, ini enggak ada masalah. Nah, sehingga ketika akad itu hanya ada satu harga. Kan seperti itu. Ketika akad hanya ada satu harga. Adapun penawaran, mau berapa harga berapa saja, ya silahkan. Sehingga yang terlarang dua harga, salah satunya seperti itu. Nah. Apakah boleh seorang wanita salat tarawih di rumah satu malam satu juz, tapi dengan cara memegang mushaf dan membacanya saat sholat karena belum hafal Al-Quran? Ana tidak tahu kalau ceritanya seperti ini. Namun kalau berjamaah boleh. Ya. Dan ini dilakukan sejak zaman dahulu sepeninggal Rasulullah SAW. Ya, dan para salaf yang lainnya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha shalla biha dzakwan maulaha, ya budaknya, di imam salat di belakang dzakwan. dalam kondisi dakwaan memegang, membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. Artinya Aisyah menyepakatinya, tidak mempermasalahkannya. Ya. Dan ini pendapat banyak ulama, diantara Syekh bin Baz rahimahullahu taala, seorang imam terkhusus pada salat-salat yang memang dibutuhkan di situ, membaca qiraahnya lebih banyak, tarawih ataupun salat subuh, boleh membaca Al-Qur'an dengan melihat mushaf. Kalau ini sendirian, Allah alam, mana tidak tahu apakah ini juga masuk pada keumuman tersebut. Nah, apa hukum berjualan makanan di siang hari saat Ramadan? Di mana niat berjualan itu untuk orang yang tidak puasa. Ini di hukum asalnya jual makanan mau di siang hari Ramadan atau tidak, ini hukum asalnya halal-halal. Namun perlu diperhatikan, ketika memang di situ tempat yang banyak terjadi pelanggaran syar'i dari sisi, atau banyak orang tidak berpuasa, fusak, orang fasik, ya, juhal, bukan jahil tentang kewajiban berpuasa, tapi jahil tentang hari akhirat. Intinya kalau seperti ini ya hati-hati, jangan bermudah-mudahan. Nah, tapi kalau memang dirasa aman dan nyaman di negeri-negeri yang memang santai, sudah orang nggak khawatir, karena yang beli ima untuk anak-anak, ima untuk wanita yang sedang menyusui atau hamil, atau sedang haid, atau untuk orang yang safar di negeri Saudi, ya sudah nggak ada orang mau buka seperti itu. Nah, di misalnya di beberapa tempat yang memang di situ lingkungannya ahlu sunnah, dia sudah buka warung, yang beli anak-anak, yang beli fulana lagi menyusui, enggak ada masalah. Namun ketika memang di tempat yang di situ banyak orang-orang tidak berpuasa, jangan, sebisa mungkin dihindari. Nah, ini banyak tentang hamil dan menyusui, ya. Intinya hamil dan menyusui ini hukum asalnya mengqadha, boleh untuk berbuka. Namun hukum asalnya mengqadha, kecuali memang tidak memungkinkan untuk mengqadha karena yang ditinggalkan puasanya sudah sangat banyak sekali, 5 tahun, 4 tahun tidak berpuasa karena menyusui dan hamil misalnya, maka yang rajih beralih kepada fidyah. Apa hukumnya suami istri berjumbu di siang hari saat bulan Ramadan? Rasulullah pernah mencium Aisyah ketika di bulan Ramadan, sehingga tinggal dilihat saja. Hukum asalnya boleh. Namun kalau dikhawatirkan akhirnya membuat syahwat tersebut keluar, ya jangan, dihindari. Nah, tapi kalau memang tidak ada kekhawatiran, ya silahkan. Sudah menikah 25 tahun, 30 tahun, dengan yang baru menikah 1 bulan, 1 tahun, ini beda. Ya kan? Kalau yang baru-baru ini, yes, ana menyarankan janganlah. Karena nyetrumnya cepat. Nah, tapi yang sudah, intinya lihat masing-masing. Kalau memang ada kekhawatiran, jangan. Tapi kalau tidak ada kekhawatiran, mubah. Artinya sesuatu yang mubah kita enggak bisa melarang. Rasulullah pernah melakukannya. Nah, bagaimana cara mendoakan orang tua yang sudah meninggal? Didoakan. Ketika sholat, ketika di antara dua azan, qomat dan azan, di sepertiga malam terakhir, seperti itu, didoakan. Nah, tidak ada cara-cara khusus, ya, tapi doa. Ketika kita berdoa di waktu-waktu yang mustajab, didoakan orang tua ini. Nah, Mohon nasihatnya buat kita para, ini tulisannya UMMAT, gak ada hanya, kita para umat untuk senantiasa bersabar dalam segala hal. Atau ini maksudnya, mohon nasihatnya buat kita para ummahat untuk senantiasa bersabar dalam segala hal. Kalau umat, ya kita semuanya. Nggak tahu ini kalau nasihatnya untuk ummahat lain lagi, kalau untuk umat secara umum lain lagi. Kiat untuk bisa selalu bersabar. Ya ikhwan, yang perlu kita ketahui, sabar itu bukan hanya sabar itu menghadapi musibah ya. Kan sabar ada tiga, ya kan? Sabar diantaranya ketika ditimpa musibah dan yang lainnya. Juga sabar dalam menetapi perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk istiqomah. Nah, sabar juga untuk menahan dari larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga yang namanya sabar itu tidak melulu sabar kalem lah. Misalnya di kondisi-kondisi yang kita dibutuhkan untuk bersikap keras, entah itu jihad, entah itu hudud, iqamatul hudud, entah kita ketika anak kita tidak sholat sudah umur 7 tahun, diperintah untuk dipukul, ini juga kita harus sabar untuk bisa berbuat. Jangan karena kasihan akhirnya tidak berbuat. Nah ini sabar di sini, kita harus sabar. Nah, Allah memerintahkan pukul, sabar kita sudah pukul, bukan sabar akhirnya. Kasihanlah, ini yang perlu kita ketahui tentang sabar. Nah, ya, sehingga sabar itu sebetulnya cakupannya luas. Sampai kapan saat mau sabar? Sampai mati. Karena kita diperintah dan dilarang oleh Allah, kita menjadi seorang mukallaf, hilang status kita sebagai mukallaf ya ketika kita meninggal. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ketika kita sudah tahu bahwa sabar itu macam-macam bentuknya, bukan hanya sabar diejek, sabar, ya, ini juga bagian dari sabar. Ya, kita tidak membalas ucapan orang-orang yang jahil. Nah, berpaling, ini juga bagian dari sabar. La taghdab, jangan marah, ini juga bagian dari sabar. Walaupun ketika yang dilarang kita untuk marah, yang marahnya bukan karena Allah. Kita dilarang untuk marah. Nah, tapi kalau kita marah karena Allah, agama kita dirusak, sunnah kita diinjak-injak, dihinakan, ini kita harus marah karena Allah. Ya, seperti itu. Sehingga intinya bagaimana kiat-kiat biasa selalu bersabar, yang paling utama berilmu. Karena banyak orang keliru menerapkan maksud dan makna dari sabar. Seperti itu. Yang kedua, yang perlu kita ketahui, apabila ini terkait dengan muamalah kita dengan sesama kita, dalam bukan perkara-perkara akidah dan yang lainnya, kita butuh sabar, tenang, jangan emosi dan yang lainnya. Maka di antara salah satu kiatnya, yang perlu kita ketahui, bahwa ketika ada perselisihan atau yang lainnya, entah kita mau marah, entah akhirnya kita menang atau kalah dalam perdebatan tersebut atau kemarahan tersebut, yang rugi akhirnya kita dan saudara kita. Maka kita harus perlu mengetahui bahwa musuh bersama kita adalah syaitan. Ya, yang akan senang, yang akan ketawa itu syaitan. Nah, sehingga apabila kita mengetahui musuh bersama kita syaitan, ya sudah. Seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, banyak-banyak membaca sirah para ulama. Banyak-banyak membaca sirah para sahabat. Dan yang sebelumnya, banyak-banyak membaca sirah para anbiya. Membaca sirah ini faedahnya banyak sekali dan luar biasa. Nah, bukan hanya masalah sabar. Seperti itu. Artinya begini, ketika kita tahu mereka para orang-orang luar biasa ini, para nabi, para sahabat, para ulama, ini bisa menangkan kita. Mereka diuji dengan ujian yang jauh lebih banyak dari kita. Kita masih belum ada apa-apanya. Akhirnya, oh alhamdulillah, kita masih diuji seperti ini. Dan ini juga masalah dengan hal-hal yang lainnya. Riya, sum'ah. Ya. Ana khawatir riya kalau sedekah secara terang-terangan. Nah, maka kita katakan, lihat, banyak baca sirah. Kemudian bandingkan nilai yang kita berikan dengan yang diberikan oleh mereka, para sahabat atau para ulama dan yang lainnya. Ada seperberapanya kita. Nah, ini penting. Banyak-banyak membaca sirah ini penting sekali. Nah, barakallahu fikum. Baik. Mana Pak Hendi, masih ada ya? Ini masih banyak pertanyaan, kalau memang masih tersisa, berarti kita lanjut nanti sore insya Allah ya. Nah. Bagaimana ini? Izin bertanya, Afan Ustaz izin bertanya, bolehkah menjual barang peninggalan orang yang sudah meninggal, misal emas atau yang lainnya, kemudian uang hasil penjualannya disedekahkan atas nama orang yang sudah meninggal tersebut, dan apakah sedekahnya diterima? Orang yang sudah meninggal, hartanya itu milik ahli warisnya. Seperti itu. Selama dia tidak berwasiat dengan wasiat tertentu, maka hukum asal harta peninggalan itu milik ahli warisnya. Ahli warisnya yang berhak. Seperti itu. Sesuai dengan bagiannya. Sehingga enggak boleh menjual barang peninggalan orang yang sudah meninggal. Itu milik ahli warisnya. Dibagi dulu kepada ahli warisnya. Kalau ahli warisnya semuanya ridho, disedekahkan, ya alhamdulillah. Itu perkara lain. Nah, tapi ini sekarang ketika sudah meninggal, hukum asalnya itu milik ahli warisnya. Kalau tidak punya ahli waris, ya ini kemungkinan kecil. Masa orang sebatang kara enggak punya saudara sama sekali? Anak, cucu, orang tua, cucu itu ke bawah terus, orang tua ke atas, orang tua terus ke atas. Nah, saudara-saudara, saudari-saudari, anak saudara laki-laki, paman. Nah, enggak ada sama sekali. Kalau enggak ada, ini sulit para ulama masuknya ke Baitul Mal. Seperti itu. Sehingga enggak boleh menjual, hukum asalnya milik ahli waris. Seperti itu. Apakah sedekah diterima? Kalau betul ada ahli warisnya, maka sedekahnya enggak sah, harus dikembalikan kepada ahli warisnya. Nah. Bolehkah seorang wanita dalam keadaan suci membaca Al-Quran dengan memakai pakaian titik-titik? Ini tertulis, namun ya jangan dibaca deh. Contohnya rok pendek atau apa ini? Leg tong. Hah? Apa? Leg bong. Hah? Leg pong. Apa ini leg? Leg bong. Leg ton. Ya, anda enggak paham. Apa ini? Tank top itu apa? Singlet gitu, kayak singlet. Oh, yang perempuan-perempuan itu. Ya, kalau pertanyaannya itu dosa apa tidak? Ya ini memang mau, kalau udah urusan dosa itu enggak gampang. Kita mengatakan orang ini berdosa, itu harus butuh dalil. Namun ya tentunya wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Membaca Al-Qur'an ini termasuk dari syiar-syiar Islam. Ya. Maka ya sudah selayaknya orang mengagungkan kalamullah, Di antaranya dengan berpakaian-berpakaian yang ini rok pendek, terus apa ini? Tank top apa tong tet. Yang gitu-gitu sama suaminya ajalah kalau di malam hari di bulan Ramadan. Adapun baca Al-Qur'an pakailah dengan pakaian yang biasa, yang tidak yang biasalah, jangan seperti ini nah. Saya sering ngantuk kalau sholat tarawih. Terkadang bacaan sholat jadi tidak sempurna. Bagaimana hukum sholat saya dan bagaimana hukum bagi saya yang kurang maksimal dalam menempuh sebab agar tidak mengantuk lagi ketika waktu ibadah. Coba berwudu lah. Jangan dibiarkan ngantuk datang. Berwudu. Seperti itu. Nah, ya. Dicari hal-hal yang bisa tidak mengantuk. Kalaupun memang mengantuk, ya sudah. Kalau memang dengan akhirnya dia sholat tarawih berjamaah itu mengantuk terus karena pekerjaannya berat sebelumnya, kan waktu tarawih itu panjang. Nah, kalau memang akhirnya dia kondisinya seperti ini terus sampai disebut bacaan sholat jadi tidak sempurna, ya sudah tidur. Namun tetap istiqomah, dia sholat di malam hari sendirian di rumahnya dengan bacaan yang dia tidak mengantuk, dia lebih khusyuk dan yang lain. Nah, namun apabila dia khawatir tidak bisa istiqomah, sehingga dia lebih senang untuk memilih di masjid, minum kopi misalnya, atau berwudu dan yang lain. Ya, nah, baik. Insya Allah sampai di sini, Pak Andy, cukup ya. Insya Allah beberapa pertanyaan yang belum dijawab kita jawab nanti sore sembari menunggu buka bersama. Insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.